Dua, sistem mutabarukan, yaitu pertemuannya dua huruf yang berdekatan, hampir sama, makhraj dan sifatnya. Cara membacanya adalah masukkan huruf pertama ke huruf kedua dengan melebur seperti dalam bacaan tasjid. Bismillahirrahmanirrahim. Irkab ma'ana. Oke, kita baca bersama-sama ya. Irkab ma'ana. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Irkab ma'ana. Kazzabat samudu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kazzabat samudu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kazzabat samudu. Hadzalika. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yal hadzalika. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yal hadzalika. Nahlukum. Oke, kita baca bersama-sama ya. Nahlukum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Nahlukum.